Berpindah pada bab berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab man baraka ala rukbataihi indal imami awil muhaddith. Bab man baraka, siapa yang baraka ala rukbataih, bersimpuh pada dua lututnya, indal imam, di depan al-imam, awil muhaddits, atau di depan muhaddits, seorang yang menyampaikan hadis. Ya. Baik, ini adalah salah satu adab dalam talabul ilm. Kita ingat ini pembahasan kitab apa? Kitabul ilm. Jadi kita bab-babnya terkait dengan ilmu. Ya, tadi bab ceramah mau'idhah, sekarang salah satu adab dari adab-adab talabul ilm, yaitu di sini disebutkan man baraka ala rukbatai, tentang seorang yang bersimpuh di dua lututnya di hadapan seorang imam atau di hadapan seorang muhaddits. Dan ini bahkan dipraktekan ketika siapa? Nabi dan Jibril, dalam hadis Jibril, ya kan? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatay wa wada'a kaffayhi ala fakhidayh. Nah, ini. Baik. Apa dasarnya bahwa ini salah satu adab dari adab-adab talabul ilm? Hadis yang akan disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu al-Yaman, siapa beliau? Al-Hakam ibn Nabi', ya, pernah kita lewati pada banyak atau beberapa hadis yang lalu, di antaranya hadis yang ke-14. Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi', thiqatun thabtun, akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Qala akhbarana Shu'aib, ini juga sudah kita lewati, marrabina Shu'aib, yaitu Shu'aib ibn Abi Hamzah Al-Himsi, thiqatun 'abid, akhraja lahu ashabul kutub, ya. Kila huwa min athbatin nas fi Zuhri, kama qala Ibnu Ma'in mengatakan dia adalah min athbatin nas fi Zuhri, termasuk rawi yang paling kokoh dalam periwayatan hadis dari Al-Imam Az-Zuhri. Ya, jadi kalau ada hadis an Shu'aib an Zuhri, ini riwayat yang kuat. Ya, an Shu'aib an Zuhri, riwayat yang sangat kuat. Baik, dan ini sekarang meriwayatkan dari Az-Zuhri, an Shu'aib an Zuhri. Ya, ini Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Az-Zuhri. Man huwa Az-Zuhri? Muhammad bin Ibn siapa? Amrit. Muhammad bin Muslim ibn Wahyu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Arsus bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri. Muhammad bin Ubaidillah, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri. Ya. Bagaimana derajat beliau? Al-Faqih Al-Hafidh, seorang ahli fikih yang terkenal. Al-Hafidh, seorang Al-Hafidh. Muttafaqun ala jalalatih, disepakati, seorang ulama besar. Az-Zuhri. Akhrajalahu al-jama'ah atau ashabul kutub as-sitta. Qala akhbarani Anas bin Malik, beliau mengabarkan, beliau mengatakan, akhbarani, mengabarkan kepada saya Anas bin Malik. Man huwa Anas bin Malik? Anas bin Malik al-Ansari, sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khadimuh, sahabat Nabi, pembantu Nabi. Kam sana khadaman Nabi, berapa tahun? Ya, siapa yang tahu? Yang di belakang, 10, masya Allah, barakallahu fiik. Siapa namamu? Luqman. Baik, khadaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Ya. 10 tahun membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan Anas bin Malik, karena selalu bersama Nabi, beliau termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Disebut apa? Ya, yang jauh-jauh. Yasin. Disebut apa? Orang yang banyak meriwayatkan hadis. Mana ni wajah-wajah baru semua yang kelihatan. Ammar, disebut apa yang banyak meriwayatkan hadis? Al-Mukthirun. Ya. Kam Al-Mukthirun. Hafita Al-Bait. Muad. Ibrahim. Masih ingat? Iqra. Naam. Ya. Catat ya yang belum nyatat. Wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar, yalihi Ibnu Umar, wa Anasun. Anas ini yang baru kita baca. Wa Anasun wal Bahru kal Khudri, wa Jabirun wa zaujatun Nabiyyi. Ya, ini disingkat dalam bait syair ini supaya mudah dihafal. Ada 7 para sahabat yang dikenal mukthirun, banyak meriwayatkan hadis. Kita ulangi, wal mukthiruna, dan para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis fi riwayatil athar, dalam meriwayatkan athar atau hadis. Abu Hurairah, yang pertama Abu Hurairah. Ini aktsaru as-sahabah riwayatan alal itlaq, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis secara mutlak, beliau Abu Hurairah radhiyallahu an. Kalau begitu jasa beliau sangat banyak. Karena apa? Menyampaikan kepada kita ilmu yang sangat banyak, hadis Nabi. Abu Hurairah yalihi setelah beliau Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Dua, ya. Wa Anasun, dan Anas yani Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji, sahabi ma'ruf, ya. Beliau wa Anasun wal Bahr. Yang keempat Al-Bahr. Siapa Al-Bahr? Abdullah ibn Abbas Al-Habr atau Al-Bahr disebut begitu. Ya. Yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas. Ya. Beliau dengan umur yang muda, ya, beliau dibanding yang lain dari para sahabat, beliau termasuk sighar as-sahabah, sahabat yang muda. Tapi banyak meriwayatkan hadis. Karena apa? Karena rajin belajar sejak masih muda terus, sehingga termasuk sahabat yang mengalahkan sahabat lain dalam meriwayatkan hadis. Ya, sahabat Abdullah bin Abbas. Kal wal bahru kal khudri, dan seperti al khudri, yani Abu Sa'id al khudri. Ya. Sa'ad bin Malik bin Sinan, ya. Abu Sa'id al khudri. Berapa? 5. Wa Jabirun, kemudian sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah wa zaujatin nabiyyi, dan istri Nabi. Maksudnya di sini istri Nabi yang bernama Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiqah binti As-Siddiq radhiyallahu anhuma, ummul mu'minin. Ya. Nah, ini 7 nama dari para sahabat Nabi yang dikenal banyak meriwayatkan hadis. Ya. Wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi bin Umar wa Anas wal Bahr kal Khudri wa Jabir wa zaujatin Nabi. Jabir wa zaujatin Nabi. Ya. Dihafalkan, ya. Baik. Kembali kepada hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini matan hadis. Tadi sahabi hadisnya siapa? Anas bin Malik. Ini matannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, beliau keluar. Faqama Abdullah bin Hudzafah, maka berdirilah Abdullah bin Hudzafah. Faqala, lalu dia berkata kepada Nabi, man abi, siapa ayah saya? Bertanya kepada Nabi pertanyaan tersebut. Faqala, maka Nabi menjawab, abuka Hudzafah, ayahmu Hudzafah. Thumma akthara an yaqul saluni, kemudian Nabi banyak mengatakan ketika itu, ayo bertanyalah kepadaku. Tapi Nabi kondisi marah seperti itu. Kenapa? Karena tadi pertanyaan-pertanyaan yang beliau tidak suka, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, sehingga beliau mengatakan saluni, bertanyalah kepadaku, bukan dalam kondisi beliau lapang, ya, tapi dalam kondisi beliau marah. Jadi hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya, beda sahabatnya, ya. Yang sebelumnya dari sahabat Abu Musa, yang ini dari sahabat Anas bin Malik. Jadi mereka berdua menyaksikan kejadian itu. Jadi di majelis itu ada Umar, ada Anas, ada siapa? Abu Musa dan para sahabat yang lain. Anas mengatakan, fabaraka Umar ala rukbataihi, Maka Umar radhiyallahu an bersimpuh pada dua lututnya. Faqala, lalu beliau mengatakan, radhina billahi rabba, kami ridha kepada Allah sebagai Rabb kami, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama kami, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kami. Fasakata, lalu Nabi diam. Fasakata, lalu Nabi terdiam. Nah, jadi di sini kisahnya sama dengan sebelumnya, namun kita lihat di sini Al-Bukhari mengulangi pada bab yang berbeda. Nah, inilah seperti dikatakan oleh ulama rahimahumullah, fikih al-Imam Al-Bukhari ala tabwibihi atau fi tabwibihi. Fikihnya al-Imam Al-Bukhari itu pada pembuatan bab-babnya. Bisa jadi satu hadis, tapi disampaikan dalam beberapa bab. Karena apa? Karena beliau memahami faedah-faedah dalam hadis tersebut, sehingga beliau jadikan beberapa bab walaupun hadisnya sama. Hadis yang baru kita baca, yang menjadi mahallu syahid, yang menjadi pembahasan kita, yang menjadi dalil adalah kata-kata fa baraka Umar ala rukbataihi. Nah, itu yang beliau ambil dari hadis ini. Jadi kalau begitu, yustafadu min hadzal hadis, diambil faedah dari hadis bahwa ya dibolehkan atau termasuk daripada adab talibul ilm bersimpuh di dua lututnya, seperti Umar radhiyallahu anhu bersimpuh pada dua lututnya di hadapan Rasulullah ya ketika itu pada peristiwa tersebut. Ya, sementara yang sebelumnya hadis yang sama diambil faedah mahalu syahid di mana, falamma ukthira alaihi ghadiba, ya falamma ukthira alaihi ghadiba, makanya lafalnya sedikit berbeda. Ya, hadisnya sama, lafalnya sedikit berbeda karena ada maunya Al-Bukhari, ada maunya. Pada hadis yang baru kita baca ada kata-kata fa baraka ala rukbatai, ini tidak ada di hadis yang sebelumnya. Pada hadis sebelumnya ada kata-kata falamma ukthira alaihi ghadiba, ketika diperbanyak pertanyaan itu beliau marah. Nah, lafal ini di hadis yang terakhir tidak ada. Ya. Jadi Al-Bukhari rahimahullah menghafal beberapa lafal hadis sampai lafal-lafal seperti itu beliau hafal. Hadisnya sama, sahabatnya berbeda. Dalam riwayat Abu Musa ada kata-kata faghadiba, diambil oleh beliau sebagai faedah kalau begitu boleh marah ketika menyampaikan mau'idhah. Disampaikanlah yang melalui sahabat Abu Musa. Bab berikutnya diambil lafal dari Anas, yang di situ ada kata-kata rukbat, baraka ala rukbatih. Ya, diambil kata-kata ini yang tidak ada pada lafal sebelumnya. Nah, inilah ketelitian para ulama kita dan terutama Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya, perbedaan-perbedaan lafal beliau tahu. Ya, perbedaan-perbedaan lafal beliau tahu. Kalau kita mungkin cerita seperti ini ada peristiwa, ya globalnya saja, ya kan? Ada peristiwa begini, ceritanya seperti ini. Ya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di sini berbeda-beda sahabatnya, kemudian meriwayatkan sesuai dengan apa yang meriwayatkan para ulama, menghafal lafal-lafal tersebut dan dicatat dan diambil faedah penting dalam apa? Ahkam, hukum-hukum. Ya, sekali lagi ini ketelitian para ulama, dan khususnya Al-Bukhari rahimahullah dikenal dengan itu, sehingga bab-bab yang ada di kitab Al-Bukhari itu menunjukkan apa? Fikihnya beliau. Ya, pemahaman beliau terhadap hadis-hadis. Wallahu a'lam. Baik. Hadis atau bab berikutnya insyaallah pada kesempatan berikutnya insyaallah.